kita dihormati orang, kita dihargai orang, bukan karena kita keren, bukan karena gelar, pangkat, jabatan, tapi cuma satu saja. Karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, masa lalu, keburukan dan kekurangan kita. Oleh karena itu jangan bangga dengan penghormatan orang karena tidak cocok. Dan jangan sakit hati kalau dihina orang karena penghinaan orang lebih sederhana dibanding kebusukan kita yang sesungguhnya. Lalu bagaimana sekarang supaya tobat? Syarat tobat itu yang pertama harus ikhlas dalam tobatnya. Jadi kita tobat bukan supaya disukai orang. Kita tobat bukan supaya orang jadi memuliakan kita. Kita tobat cuma satu aja, supaya Allah mengampuni kita. Karena orang yang tobatnya tidak ikhlas pasti tidak lama tobatnya.